Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya mau nanya apa hukumnya bursa efek syariah, Buya? Boleh enggak kita di situ, Buya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala sesuatu yang pakai label syariat itu harus keluar dari ahli syariat. Sekarang kita pengen tahu siapa yang membuat itu. Kalau itu di bawah naungan ahli syariat, pakar-pakar syariat, dewan syariat, Anda percaya saja. Biarpun judulnya adalah sama. Kalau bursa efek adalah jual beli valuta asing dan sebagainya gitu kan. Itu dalam kaidah-kaidah syariah memang ada aturan bisa jual beli mata uang. Nggak bisa kecuali Anda harus kontan, kecuali harus ada serah terimanya langsung dan sebagainya. Ini kan jual beli. Dan itu dalam kasus jual beli valuta asing dan sebagainya itu adalah banyak yang bertentangan dengan syariat. Kalau ternyata ada bursa efek yang syariah, tentu ada namanya takyif fikih, sesuatu yang akan disesuaikan dengan fikih. Tinggal yang ngomong siapa, apakah sudah dikukuh oleh dewan syariah atau belum. Kalau belum, jangan percaya, Anda akan ditipu lagi. Sudah jelas Anda tahu yang nyembelih dia nyembelih babi kemudian dimasak lalu disajikan tulisan daging kambing. Anda tahu kok, wong dia nggak mau makan kambing kok, makanya babi terus. Anda masih percaya? Ya enggak. Tapi kalau sudah yang menyajikan ustadz, orang musoleh, baik, Anda percaya khusnudon. Dia pun ternyata yang disajikan babi itu dosanya dia, bukan Anda, urusan Anda. Jadi Anda perlu kembali kepada siapa yang mengatakan seperti itu. Sumbernya di mana? Kalau sumbernya adalah dari gudang kemungkaran, jangan percaya. Itu saja. Jadi sekarang itu apa-apa pakai label syariat. Agar masuk kepada kaum muslimin. Pakai label syar'i. Mungkin nanti ada apa ya? Ada mabuk syar'i juga nanti pada akhirnya. Ini bisa gara-gara syar'i. Ini kacau nanti semuanya pakai syar'i, syar'i, syar'i. Bagi siapa yang ngomong? Nah, kan? Ya. Jadi istilah kalimat syar'i kadang-kadang itu dijadikan kedok untuk menipu orang Islam. Akan tapi kalau Anda ingin mengetahui bahasa ini halal syar'i, harus dari sumbernya siapa yang berkata. Kalau begitu sudah jelas, Anda tidak perlu banyak melacak. Seperti sekarang ini kami kukuh tentang bank syariah. Biarpun ada kekurangan di dalamnya, tapi yang menangani adalah dewan syariah, yang mereka adalah juga orang-orang yang menekuni dunia syariat. Lebih enak Anda percaya dalam urusan ini, karena sudah ditangani dewan syariah. Tapi kalau belum, Anda jangan percaya dulu, khususnya jika muncul dari orang-orang yang selama ini tidak kenal syariat. Orang tidak pernah kenal syariat, tiba-tiba punya produk syariat, itu kan aneh. Itu bursa efek kan selama heboh sana sini, tiba-tiba ada muncul bursa efek syariah. Siapa yang mengatakan itu? Kalau yang mengatakan bukan dari sumber syariat yang benar, bukan dari dewa, dari lingkungan yang benar, Anda tidak boleh percaya. Wallahu a'lam.